وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله إثبات صفة الفرح لله تعالى. Penetapan sifat farah, gembira, senang bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kegembiraan dan kesenangan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat sesuai dengan kebesaran, keagungan dan kesempurnaannya. Dan tidak sama seperti kebahagiaan kita atau rasa senang kita. Karena Allah telah mengatakan laisa kamitslihi syai. Allah tidak serupa dengan satu apapun. Barakallahu fikum. Karena sifat ini ketika dinisbahkan kepada yang memilikinya tentunya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Contohnya sifatul mahabbah, cinta. Allah mencintai makhluk-makhluk pun juga mencintai. Ya kan? Kalau kita mungkin kita rasakan mencintai seseorang, orang tua kita, anak kita, keluarga kita, kita mencintai mereka, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, murid-murid kita cintai mereka, orang-orang saleh kita cintai. Kita rasakan apa dan bagaimana cinta itu. Tapi kalau hewan mungkin bentuk cintanya lain. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bagaimana dari ungkapan cintanya dalam bentuk apa. Apalagi kalau rasa cinta itu disandarkan kepada yang menurut kita itu adalah benda mati seperti batu atau gunung, dia juga memiliki rasa cinta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uhud, Gunung Uhud, jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud ini gunung yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Barakallahu fiik. Kita iya mungkin kita bisa merasakan walaupun kita tidak bisa ungkapkan rasa cinta itu kecuali kata cinta itu sendiri. Tidak lebih. Mengungkapkan rasa cinta yang ada pada kita tidak lebih dari kata cinta itu sendiri. Lalu terus bagaimana kalau gunung itu mencintai kita? Ya tentunya sesuai dengan kondisi gunung itu. Bagaimana gunung itu mencintai, hanya Allah yang mengetahui bagaimana dia mencintai. Ini sesama makhluk saja kan berbeda-beda. Walillahil mathalul a'la. Ini makhluk dengan sifat-sifatnya sesuai dengan keterbatasannya, kekurangannya dan kelemahannya. Sementara pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran, kesempurnaan dan keagungan Allah tabaraka wa taala. Jadi kita kembali tentang sifatul farah. Allah senang. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu ashaddu farahan bi taubatil 'abdi hina yatubu ilayhi min ahdikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu faisa minha fata shajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aisa min rahilatihi فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده أخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih berbahagia, lebih senang dengan tobatnya seorang hamba kepadanya ketika hamba itu tobat ketimbang salah seorang di antara kalian kana ala rahilati bi ardi falah. Seorang di antara kalian ini berada di tanah padang pasir yang tandus. Baik. Tidak ada nampak kecuali semuanya padang pasir. Namanya ardu falah. Tengok kiri kanan, tidak ada. Sama seperti kalau kita di lautan, laut lepas, semua nampak air. Tidak ada lautan, tidak ada endapan. Tidak ada daratan, tidak ada gunung. Semua laut. Nah, seperti itu juga kalau kita berada di gurun, padang pasir di falah, pamparatat. Kalaupun ada pepohonan, ya sangat jarang dan sedikit sekali. Namanya ardu falah. Terkadang ada pepohonan, ya namanya juga bukan daerah subur, ya pohonnya sedikit, jarang, padang pasir. Pamfalatat minhu. Kemudian ternyata unta ini lari, menghilang. Waliha ta'amuhu syarabuhu. Sementara di atas kendaraan ini, di atas untanya inilah semua makanannya, perbekalannya, minumannya, semua-muanya ada di situ. Fa'aisa minha. Dia kejar, dia cari, dia lari ke sana kemari. Fa'aisa minha. Dia tidak mendapatkannya, tidak menjumpainya. Putus asa. Aisyah. Taib. Dari ya'as. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Maka dia pun mendatangi sebatang pohon. Kemudian dia pun berbaring di bawahnya. Sementara dia sudah putus asa dari ontanya tersebut. Bainama huwa kadzalik, dalam kondisi seperti itu. Baik. Ternyata dan tiba-tiba ontanya itu sudah ada di atasnya. Ada di sisinya. Fa akhadha bi khitamiha, langsung dia pegang erat-erat tali kekangnya supaya tidak lari lagi. Faqala min shiddatil farh. Maka dia pun mengucapkan kata-kata yang didasari dengan rasa senang yang amat sangat. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi, ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min shiddatil farah. Dia keliru menyebutkan ucapan ini karena saking senangnya. Tidak tahu deh, pokoknya keluar begitu saja. Dia mengatakan, ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabb. Keliru dia dalam mengucapkannya, saking senangnya. Barakallahu fikum. Di sini Allah menetapkan sifatul farah untuk dirinya. Allah memiliki sifat senang. Hadal hadithu fihi itsbatu sifatil farah lillahi azza wa jalla. Hadis ini menetapkan bahwa Allah memiliki sifat bahagia, senang. Wa annahu yafrahu bi taubati 'abdihi, bahwa Allah senang dengan taubatnya seorang hamba. Wa fi itsbatut taubah wa annahu azza wa jalla yatubu ala 'abdihi idza ma aqbala ilayhi bi ikhlas. Dan di sini juga itsbatut taubah, ditetapkannya taubat, taubat diterima. Wa annahu azza wa jalla yatubu ala 'abdihi idza ma aqbala ilayhi bi ikhlas. Allah menerima taubat seorang hamba kalau hamba itu menghadap Allah Subhanahu wa taala taubat kepadanya dengan penuh keikhlasan, karena taubat adalah ibadah. Tobat adalah ibadah, jadi harus dilandasi keikhlasan, bukan dipaksa. Inti harus tobat. Kalau enggak, ya, tobat adalah masalah hati. Baik. Mungkin dia meninggalkan pekerjaan itu, menjauhkan diri daripadanya, ya karena terpaksa saja. Bukan karena kerelaan, bukan karena keikhlasan lillahi subhanahu wa ta'ala, bukan karena sadar diri bahwa itu adalah maksiat. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengampun dosa-dosa hamba-hambanya kalau hamba itu tobat penuh dengan keikhlasan. Wa tobat ma'naha ar-ruju'. Tobat secara bahasa ar-ruju', kembali. Allahu jalla wa ala ya'udu ala 'abdihi birridha badal al-ghadab. Allah Subhanahu wa taala kembali meridai hamba tersebut sebelumnya Allah memurkainya. Wal maghfiratu badalul adzab, dan Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan apa? Ampunan setelah sebelumnya adalah adab. Baik. Wa min asma'ihi subhanahu wa ta'ala at-tawwab, dan di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala at-tawwab, maha pengampun. Wa qala wa ana at-tawwabur rahim, dan akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat kathiru taubati ala ibadihi, yani Allah banyak memberi taubat atas hamba-hambanya. Tapi itsbatu taubati lillah, maka di sini ada penetapan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat hamba-hambanya. Wa annahu yatubu ala ibadihi wa yarju alaihim bil khair, dan kembali ke atas mereka dengan kebaikan. Wabil hadis itsbatul farahi lillahi azza wa jalla, hadis ini juga ada penetapan farah. Farah itu adalah kebahagiaan. Wa anna Allah yafrahu bi taubati abdihi, bahwa Allah sangat bahagia senang dengan tobatnya seorang di antara hamba-hambanya. Wa fihi hathul ibadi ala taubah, hadis ini pula ada dorongan bagi hamba-hamba Allah untuk tobat. Wa adamul qunuti min rahmatillah, dan tidak putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang melakukan dosa puluhan tahun dosa, tidak pernah sholat, senantiasa minum khamar, berzina, barakallahu fikum, senantiasa berbuat sama judi. La haula wa quwwata illa billah, puluhan tahun. Dia dulunya seorang pelaut. Tidak pernah sholat, minuman di atas kapal ya, khamr banyak. Dari perempuan nakal, ketika turun dia dari kapal. Demikian juga dia berjudi. Puluhan tahun dia melakukan itu. Sehingga terkadang muncul rasa, apakah Allah masih menerima taubatnya. Kalau orang itu taubat sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, maka Allah menerima taubat hamba-hambanya. Tidak boleh putus asa. Wa anahu subhanahu yafrahu bihadza, dan bahwa Allah SWT senang dengan taubatnya hambanya. Wa hadza min karamihi subhanahu, ini termasuk kemuliaan Allah SWT, kedermawanan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa laisa muhtajan ilaina, Allah tidak butuh dengan kita. Allah tidak butuh dengan kita. Lah terus sholat kita, ibadah kita? Salat yang kita lakukan itu untuk kita sendiri. Puasa, sedekah, kebaikannya untuk kita sendiri. Allah Maha Kaya. Jadi dosa yang dilakukan ya atas pelakunya sendiri. Faida tubna ilaihi lam yazid fi mulkihi syai'a. Kalau kita tobat kepada Allah, tidak akan menambah kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Kita beribadah semuanya. Ya bna atim, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya manusia pertama, jin pertama, sampai jin terakhir, manusia terakhir, semuanya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan sekaliber para anbiya wa rasul, sama sekali tidak menambah kekuasaan dan kerajaanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya ginal mutlak, kekayaan mutlak. Demikian juga seandainya manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, semuanya berada dalam kondisi kafir sekali berkufurnya Fir'aun lah atau iblis, mana kasadalikan min mulki syai'a, sama sekali tidak mengurangi kerajaan dan kekuasaan. Jadi apa yang kita lakukan ini untuk siapa? Kita mahya amalukum uhsihalakum, yang kalian lakukan ya untuk kalian sendiri, amalan untuk kalian sendiri. Aku hitung-hitung, kumpul-kumpul untuk kalian semuanya. Aku balasi ganjar untuk kalian semuanya. Waman wajada khairan falyahmadillah, siapa yang mendapati kebaikan dari usaha dia, maka silahkan dia memuji Allah. Dan siapa yang mendapati selain itu, maka jangan dia menyesali dan mencela kecuali dirinya sendiri. Jadi kalau kita tobat, maka Allah SWT Maha Pengampun. Walakinna Allah, yafrahu bidzalika takarruman wa lutfan minhu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala senang dengan tobatnya hamba-Nya kepada-Nya sebagai pemuliaan dan kelembutan dari Allah untuk hamba-hamba itu. Li'annahu yuridu lahumul khair wan najata wal fawza. Karena Allah menginginkan dari hamba itu kebaikan, keberhasilan dan keberuntungan. Wala yuhibbu lahumul kufra wal adab. Sementara Allah tidak menginginkan, tidak senang untuk hamba-hambanya itu kekufuran dan siksaan. Wa innama yuhibbu lahumut taubata wal maghfirata wan na'im. Allah senang untuk hamba-hambanya itu mendapatkan taubat, ampunan dan kenikmatan. Wa hadha kulluhu fi min fadlillah. Semua ini tentunya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqauluhu Subhanahu wa taala lillahi lallahu afwan. Lallahu asyaddu farham bi taubati 'abdihi. Bahwa sungguh Allah lebih besar rasa senangnya dengan taubat seorang hambanya. Iyanallahu yafrahu farhan syadidan asyadda min farahil makhluqin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat gembira, lebih gembira dari gembiranya makhluk-makhluknya. Tsumma daraba sallallahu alaihi wasallam mathalan fi rajulin faqada rahilatuhu fi ardi mahlakatin laisa fiha ma'un wala ta'am. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan percontohan tentang seseorang yang hilang kendaraannya di negeri mahlakah, negeri kematian. Baik. Biasa disebut mafaz, padahal mahlakah. Tafaulan. Tafaulan. Harapan untuk keberhasilan dan keselamatan. Dengan apa? Dengan diberi nama apa? Mafaz, tempat lewat, tempat keberhasilan. Padahal mahlaka, tempat untuk binasa. Kenapa? Karena ketika orang berada di tempat situ, kemungkinan besar kalau tidak ada makan dan tidak minum, dalam tempo berapa hari dia akan mati. Mati kepanasan, mati kehausan, mati kedinginan, mati kelaparan. Baik. Laisa fiha ma'un wala ta'am, di tempat itu tidak ada makanan, tidak ada minuman. Wa qad istaslama lil mauti wa nama tahta dhilli syajarah. Maka dia pun istaslama, pasrah untuk mati. Dia pun mendatangi sebatang pohon dan tidur di bawah pohon itu. Menanti kematiannya. Khas, tidak bisa kemana mana. Wa bainama huwa kadzalik fa idza bi rahilatihi fawqa ra'si. Dalam kondisi seperti itu, tahu-tahu untanya sudah ada di atasnya, berdiri. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, masih lengkap semuanya, makanan, minumannya, pakaiannya, segala keperluannya ada di situ. Fa hadza bihi annahu la yajuzul qunutu min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Ini dalil juga yang menunjukkan bahwa kita sama sekali tidak boleh putus asa dari rahmat Allah SWT. Mahmashtaddal amru waddiq. Betapapun susahnya kehidupan dan sempitnya kehidupan yang menimpa seorang hamba. Bal halih ayyu'dimar raja'a billah. Bahkan ketika kita dalam kondisi kesulitan, kita hendaknya memperbesar harapan kita kepada Allah. Fakullamashtaddal al usru kana li yusru qariba. Karena semakin besar, semakin kuat kesusahan, kesulitan, kesempitan, maka semakin dekat pula kemudahan jalan keluar. Barakallahu fikum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Anda harus sabar dulu. Wa annal faraja ma'al karb, bahwa jalan keluar itu beserta dengan kesulitan. Kesulitan semakin sulit, semakin sulit, akan datang suatu titik akan berubah menjadi kemudahan. Wa nama al-usri usra. Bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Wa kama fil Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Fa fariha hadzal rajulu farahan syadidan hatta innahu akhta fi at-ta'biri an farahihi min syiddatihi. Maka bergembiralah orang ini kegembiraan yang sungguh sangat besar, hatta innahu akhta, sampai keliru dia dalam mengungkapkan rasa gembiranya. Mestinya ya Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Ya Allah, engkaulah Rabbku, engkau Rabbku adalah aku dan aku adalah hambamu. Ini dibalik. Allahumma anta abdi, ya Allah, engkaulah hambaku dan aku adalah Rabbku. Akhta min syiddatil farah. Faqala Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Wallahu asyaddu farahan min hadzal insan, dan Allah lebih gembira lagi dari orang ini. Fa bil hadits itsbatu sifatil farhi lillahi subhanahu wa ta'ala ma'al i'tiqad bi anna dzalika munazzahun an musyabahatil makhluqin. Dalam hadis ini ada penetapan sifat gembira bagi Allah bersama dengan keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala suci dari samanya sifat ini dengan sifat makhluknya. Allah gembira, tapi sesuai dengan kebesaran barakallahu fikum, kegembiraan barakallahu fikum, bersama dengan kesempurnaan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fil hadithi bayanu annal mukhti' la yu'akhadhu. Di sini hadis ini juga bahwa orang yang salah, keliru, tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak dihukum, tidak dianggap melakukan dosa. Dimaafkan dia. La yu'akhad. Fahadhal insanu akhta'a fit ta'biri min syiddati farahihi. Orang ini salah dalam mengungkapkan rasa gembiranya, saking gembiranya. Lakin Allah lam yu'akhidhu ma'a kaunihi wasafallaha jalla wa'ala bi'annahu abdun wasafa nafsahu bi'annahu rabb. Padahal ungkapan ini ungkapan bahaya sekali. Baik. Tapi Allah SWT memaafkannya karena bukan kesadaran dia mengucapkan itu. Baik. Ucapan ini mengerikan. Bi'annahu abdun. Dia menyifati Allah subhanahu wa ta'ala hamba dan menyifati dirinya sebagai Tuhan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukuminya. Wallahu jalla wa'ala yakul walaysa alaikum yunahum fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walaysa alaikum yunahum fima akhtatum bihi, tidak ada dosa atas kalian pada perkara yang kalian salah keliru padanya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, yang kalian dihukum itu kalau kalian sengaja melakukannya. Baik. Walamma nazalat hadhihi al-aya rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, dan ketika turun ayat ini, wahai Rabb kami, la tu'akhidna in nasina wa akhtana, ya Allah janganlah kau hukum kami kalau kami salah keliru dalam keadaan kami lupa atau kami keliru. Allahu jalla wa ala qad fa'altu. Allah mengatakan aku sudah melakukan. Aku memaafkan kalian kalau kalian melakukan dosa dalam keadaan kalian tidak sadar atau lupa. Kadifalku. Fahadil ahadithu fiha ma'rifatullahi azza wa jalla. Hadis ini adalah pengenalan kita kepada Allah azza wa jalla. Wa qad ikhtaraha syekhu an fiqhin wa an ma'rifatin tamma. Asyikh memilih hadis ini untuk diangkat menjadi dalil tentang sifat al-farah. Diangkat disertai dengan adanya fikih padanya dan pengetahuan yang sempurna. Likauniha tu'arribu billahi azza wa jalla. Karena hadis ini memperkenalkan kita tentang Allah yang kita sembah, bahwa Allah SWT memiliki sifat senang, gembira. Wa tubayyinu asma'ahu wa sifatihi al-madhkura fi thanaya hadhihi al-ahadith ats-tsabitah. Dan hadis ini juga menyampaikan kepada kita tentang apa? Nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang Allah namakan diri dengannya. Barakallahu fiik. Jadi Allah SWT memiliki sifatul farah. Baik. Tapi tidak memiliki nama al-farih. Paham? Kalau nama Allah pasti ada kandungan di dalamnya berupa sifat. Tapi tidak semua sifat ada padanya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Baik. Semua nama Allah subhanahu wa ta'ala mengandungi sifat agung mulia padanya. Tapi tidak semua sifat yang Allah miliki, Allah menamakan diri dengan sifat itu untuk dirinya. Barakallahu. Nah, seperti al-farh ini, Allah memiliki sifat senang, gembira, tapi Allah tidak menyebutkan dirinya dengan sifat dengan nama ini. Masya Allah. Tapi itu kaidah barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanallah. Alhamdulillah.